untuk fi'il yang lain. Maka dalam contoh yang disebutkan oleh An-Nazim, fayasta'in bina adalah badal dari yasil ilayna. Wa mitlu qawlu ta'ala, yang semisal itu adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yaf'al dhalika yalqa asama, yubu'af lahul azabu. Siapa yang berbuat perkara tersebut, perkara-perkara yang mungkar yang sudah disebutkan, ada zina, membunuh jiwa tanpa hak, ya, yalqa asama, maka dia akan mendapati dosa-dosa yang banyak. Asam jamak dari ism. Wa may yaf'al dhalik yalqa asama. Yalqa majzum sebagai jawab syarat. Dibuang alifnya. Dibadali dengan yudha'af lahul azab. Dilipat gandakan untuknya azab, siksaan. Fayudha'af badal min yalqa. Fa'i'rabhu bi'i'rabih. Maka i'rab yudha'af. Ya, seperti i'rabnya apa? Yalqa. Yudha'af. Badal min yalqa, badal al-madzum, madzum mithluh. Wa alamat jazmi di sini as-sukun. Fa'irabu ya'rabu wa huwa al-jazm. Wa kadza qawluh. Demikian pula ucapannya penyair. Inna 'alayya Allahu an tubayya, tu'khadh karhan aw taji ta'i'a. Ya. Inna 'alayya Allahu ya. An tubayya tu'khadh karhan aw taji ta'i'an. Di sini syaitnya mana? Tu'khadh badal dari fatu'khadh badal min tubayya. Tu'khadh itu badal dari tubayya. Sesungguhnya Allah wajibkan atasku, ya, an tubayya, agar engkau memberikan bayat. Tu'khadh karha, ya, diambil, ya, bai'ah tersebut karhan, dalam keadaan dipaksa, atau taji tu'an, atau engkau datang dengan kerelaan. Disebutkan maknanya, inni ulzim nafsi ahdan an ahmilaka ala dukhul fima dakhala fihi an-nas min al-khudu' li sultan wal inqiyad li ta'atihi. فإما التزمت ذلك فوعا مختارا وإما أن ألجئك أن ألجئك إليه وأكرهك عليه يبغض إليه الخلاف والخروج عن الجماعة ويزين له الوفاق والمشاركة الناس آية ما آية. Sesungguhnya aku mengharuskan diriku ahdan, satu ahd, perjanjian. Ya, satu janji, mengharuskan diriku janji, an ahmilaka, untuk membawamu masuk pada apa yang dimasuki oleh manusia berupa ketundukan, ketaatan kepada penguasa dan keterikatan kepada ketaatannya. Fa immal tazamta dzalik, maka pilihannya adalah engkau melaziminya, ngikutinya dengan ta'an, taat dan rela. Maka pilihan yang kedua, imma an ujiaka, saya paksa engkau untuk taat kepadanya. Ya. Yubaghid ilaihi al-khilaf. Dia menjadikan kepada orang yang diajak bicara itu benci kepada perselisihan. Wal khuruj, dan memberontak kepada jamaah, keluar dari jamaah. Dan menjadikan indah kepadanya al-ifaq, keharmonisan, dan juga musyarakati an-nas, kecocokan. Dan juga kebersamaan bersama manusia. Inna 'alayya Allah, inna 'alayya Allah an tubayya. Sungguhnya Allah mewajibkan atasku agar engkau memberikan baiat kepada penguasa. Tukhadh, diambil. Ya, karha, dalam keadaan terpaksa atau engkau datang secara suka rela. Maka di situ tukhadh badal dari tubayya, oleh karenanya dia nusiba, dinasobkan. Ah, dalam contoh ayat ini badalnya badal apa? Wa may yaf'al dzalika yalqa asama yud'af lahu al'adzab. Zahir kalam sibawaih adalah badal kul min kul. Badal kul min al kul. Ini zahir kalam sibawaih. Wa qala titik dia qala Syatibi wa tabi'ahu al-Azhari, adabun Asy-Syatibi, dan pendapatnya diikuti oleh al-Azhari. Rahimahullah, rahimahumallah.